Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca yang budiman, salah satu peristiwa sejarah yang paling penting di negeri ini adalah peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa tersebut, rakyat negeri ini berusaha melakukan perlawanan dengan keras terhadap kaum penjajah yang mencoba masuk kembali untuk menjajah negeri ini yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Banyak yang gugur, sebagian besar tentu umat Islam. Mereka terpanggil kembali untuk melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah, terutama setelah pendiri NU yaitu Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Tentu perjuangan dan perlawanan umat Islam terhadap kaum penjajah tak hanya terjadi pada 10 November 1945. Sejak kaum penjajah menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini, sejak itu pula yang bangkit pertama kali melakukan perlawanan adalah umat Islam. Tidak aneh jika sebagian besar pahlawan negeri ini adalah dari kalangan tokoh-tokoh Islam. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Tengku Umar, Patimura, Cut Nyadin, Kemalahayati, dan masih banyak yang lain adalah para pahlawan Islam. Karena itu, berbicara tentang kepahlawanan di negeri ini tak mungkin bisa dilepaskan dari kepahlawanan umat Islam. Sayang, selalu ada upaya untuk mengecilkan peran umat Islam yang sungguhnya amat besar di negeri ini. Lakunya, siapa lagi kalau bukan mereka, orang-orang yang sekuler yang anti-Islam. Salah satu contohnya, resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Resolusi ini nyaris jarang disinggung dalam konteks peristiwa 10 November 1945 yang di kemudian hari hingga sekarang dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Padahal tak mungkin ada peristiwa bersejarah tersebut tanpa ada resolusi jihad. Contoh lainnya, Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei yang merujuk pada hari pendirian organisasi Budi Utomo bukan merujuk pada hari pendirian Syarikat Islam. Padahal jelas, Syarikat Islam didirikan untuk menentang penjajahan Belanda waktu itu. Para anggotanya dari berbagai kalangan, jumlahnya pun ratusan ribu orang. Sebaliknya, Budi Utomo lebih merupakan organisasi sektarian bersifat elitis Jawa, sama sekali didirikan tidak dalam rangka menentang penjajahan. Tentu masih banyak contoh lain terkait upaya mengkerdilkan peran dan kepahlawanan umat Islam. Karena itu, penting untuk menyikap sejelas-jelasnya peran dan kepahlawanan umat Islam sepanjang sejarah bangsa dan negeri ini, tentu agar menjadi pengingat dan penyemangat bagi perjuangan generasi saat ini. Selamat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.